Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد masih kita melanjutkan ya ikhwan dari pembacaan kita dari kitab Mu'jamul Manahil Lafdhiyah yang menjelaskan tentang beberapa jenis dari nama-nama yang diharamkan. Beliau berkata, hafizahullah wa waffaqahullahu lihuda, wa syari'atul Islam alladhi huwa ad-dinul khalisu lillahi wahdahu ta'bidu al-khalqi li rabbihim kama sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Islam yang itu merupakan agama yang murni hanya untuk Allah adalah makhluk memperhambakan dirinya kepada Allah dan menyebutkan nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka kepada Allah sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghyirul asma'i syirkiyyati ila al-asma'il islamiyah, dan mengganti nama-nama syirik dan dirubah menjadi nama-nama Islam. Wal asma'il kufriyyati ila al-asma'il imaniyah, mengganti nama-nama kekafiran dirubah menjadi nama-nama yang mengandung keimanan. Wa 'ammatu ma samma bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abdullah wa Abdurrahman, secara umum yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi nama mereka yang pada asalnya mereka memiliki nama-nama kufur, nama-nama syirik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kalian menyeru kepada Allah atau kalian menyeru kepada Ar-Rahman, apa saja yang kalian seru, maka kembalinya kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Fa inna hadaini al-ismain huma aslu baqiyati asma'illah ta'ala. Karena dua nama ini, Allah dan Ar-Rahman, adalah merupakan inti dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi'ammati asma'illah al-husna. Dan adalah Syekhul Islam Al-Harawi telah menamakan dan memberi nama kepada penduduk negerinya secara umum dengan nama-nama Allah Al-Husna. Wa kadzalika ahlu baitina ghalaba ala asma'ihim at-ta'bidu lillah. Demikian pula ya, keluarga kita atau keluarga kami, kebanyakan mereka memiliki nama-nama yang menunjukkan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdillah wa Abdurrahman wa Abdul Ghani wa Abdul Salam wa Abdul Qahir wa Abdul Latif wal Hakim wal Aziz wal Rahim wal Muhsin wal Ahad wal Wahid wal Qadir wal Karim wal Malik wal Haq dan yang lainnya. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Nafi'in an Abdullah ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. telah disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Adapun nama yang paling benar, yang paling sesuai dengan yang diberi nama, Harith dan Hammam. Yang paling jelek, Harbun wa Murrah. Tambahan ini tidak terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim. Wa asdaqu Harith wa Hammam tidak terdapat dalam Sahih Al-Imam Muslim. Tapi di luar Bukhari dan Muslim. Di sini seakan-akan memberikan kesan bahwa lafaz ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, padahal tidak demikian. Nah, akan beliau beri tanbih nanti setelahnya. Sebab ini beliau menukil perkataan Syekhul Islam Zahir. Naam. Wa kana min syi'ari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil hurub. Termasuk dari syiar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka dalam peperangan memanggil satu dengan yang lainnya, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka adalah muslimin, ya bani Abdurrahman, ya bani Abdullah, ya bani Ubaidillah. Nah, yang mereka maksud kaum muslimin. Nah, dan itu syiar mereka. Kama qalu dzalika yauma Badrin wa Hunain wal Fath wa Thaif. Dan ini sebagaimana yang mereka ucapkan tersebut pada saat perang Badar, perang Hunain, Fathu Makkah. Demikian pula pada At-Taif. Fakana min syi'ar, fakana syi'arul muhajirin, adapun syiarnya kaum muhajirin, ya bani Abdurrahman. Wa syi'arul Khazraj, adapun syiarnya kaum Khazraj, ya bani Abdillah. Wa syi'arul Aus, ya bani Ubaidillah. Nah, intah. Kalau mereka mengatakan ya bani Abdurrahman, berarti yang dimaksud adalah kaum muhajirin. Kalau mereka mengatakan ya bani Abdillah, berarti kaum Khazraj. Kalau mereka mengatakan ya bani Ubaidillah, berarti mereka dari kaum Aus. Selesai perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Wa mimma yaqtadi tanbiha anna al-lafza wa asdaquha Harithun wa Hammam wa aqbahuha Harbun wa Murrah laisa fi riwayat Muslim. Dan di sini peringatan kata beliau bahwa lafaz hadis yang mengatakan yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam, yang paling jelek adalah Harbun dan Murrah, ini tidak terdapat sama sekali dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dan dalam biografi Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Hashimi, qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa lam yughayyir ismahu fima alimtu. Kata Ibnu Abdul Barr, Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak merubah namanya. Ya, ini yang saya ketahui, kata Ibnu Abdul Barr. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu, ya, aku mengatakan, wa fima qalahu nazar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr tidak benar. Fa inna Zubair ibn Bakkar a'lamu min ghairihi bi nasab Quraisy wa ahwalihim. Karena Az-Zubair bin Bakkar lebih mengerti daripada yang lainnya tentang nasab keturunannya Quraisy dan keadaan-keadaan mereka. Walam yadhkur annasmahu illa Al-Muttalib. Dan beliau Az-Zubair bin Bakkar tidak menyebutkan sahabat ini kecuali namanya Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Ya. Jangan sampai kemudian jadikan sebagai dalil bahwa beliau bernama Abdul Muttalib di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam dan Rasulullah tidak merubah namanya. Tidak ada perubahan nama berarti menunjukkan takrir. Dan dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang demikian tidak benar. Nama beliau bukan Abdul Muttalib, akan tetapi Al-Muttalib. وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. Demikian pula Al-Askari, pengarang kitab Tashifat Al-Muhaddithin, bahwa ahli nasab, mereka yang memiliki keahlian dalam nasab keturunan, mereka hanya memberi nama Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Wa amma ahlul hadis wa minhum man yaqulu Al-Muttalib wa minhum man yaqul Abdul Muttalib. Adapun ahlul hadis, ada yang menyatakan bahwa namanya Muttalib, ada pun yang mengatakan Abdul Muttalib. Dan yang sahih dalam permasalahan ini dikembalikan pada ahlun nasab, mereka yang lebih mengerti tentang nama-nama serta nasab dan keturunan kaum Quraisy. Selesai perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa minal asma'il mu'abbadati li ghairillahi ta'ala, termasuk di antara nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah, wa yajri 'alaiha al-hukmu bit-tahrim wal-man'i, dan ya termasuk di antara yang dihukumi haram dan terlarang untuk menggunakan nama tersebut. Wa minha ma huwa mushtarakun baina sunnati wa syiah, di antara nama-nama itu ada yang terkadang sebagian ahlu sunnah menggunakannya, ada pula yang digunakan oleh orang-orang syiah. Wa minha ma huwa khasun bisyiati lughuluhum bi ahlil bait, di antara nama-nama tersebut ada yang digunakan khusus oleh kaum syiah disebabkan karena sikap berlebih-lebihan mereka terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi al-asma'il muharramati syar'an, di antara nama-nama yang diharamkan secara syariat, Abdu Ali, Abdu Ali bukan Abdul Ali, adapun Al-Ali dari Asmaullahul Husna. Ini Abdu Ali, Abdul Zahra, Abdul Imam, Abdul Hasan, Abdul Husain, Abdul Amir, Abdul Sajjad, Abdul Baqir, Abdul Sadiq, Abdul Kazim, Abdul Rida, Abdul Mahdi, Abdul Hadi. Ini adalah merupakan nama-nama yang dinisbahkan kepada imam-imam mereka, gelar-gelar imam, ya. As-Sajjad, Al-Baqir, Hasan, Husain, As-Sadiq, Al-Kazim, Al-Rida, Al-Mahdi, Al-Hadi. Nah, Abdul Hadi. Abdul Hadi. Limada sammaita nafsaka bi Abdul Hadi? Al-Tabata ya akhwan anna Allah Azza wa Jal min asma'ihi Al-Hadi. هل ثبت؟ أنت يا أخي لماذا ما تتتبع عن اسمك؟ هل هذا صحيح أم لا؟ نعم، انظر في القاعدة المثلى، موجود أم لا؟ عندكم كتاب القواعد؟ من عنده كتاب القواعد؟ القواعد المثلى هات. Abdul Al, Abdul Wanis, Abdul Naim, Abdul Radhi, Abdul Nabi, Abdul Rasul. Ya. Abdul Rabbi Rasul Sayyaf. Nah. Salah seorang yang ikhwani. Ibahat. Nah. Yang ikut dalam peperangan di Afghanistan. Dahulu namanya Abdul Rasul Sayyaf. Nah, ya mungkin setelah dinasihati, maka dirubah jadi Abdul Rabbi Rasul Sayyaf. Abdul Mursil. Ya, apakah Abdul Mursil atau Abdul Mursal? Wallahu a'lam. Kalau Al-Mursil, Allah Azza wa Jalla. Huwa alladhi arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Akan tapi ini bukan dari nama Allah, Mursil. Abdul Muhammad berarti yang zahir di sini Abdul Mursal. Abdu Toha. Sebagian menyangka bahwa Toha min asma'in Nabi, dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Hamzah, Abdul Maula, Abdul Maqsud. Nah, ini juga masyhur kalangan mereka. Abdul Fudail. Nah. Indana Abu Fudail, laysa Abdul Fudail. Abdul Wahid. Bukan Abdul Wahid, Abdul Wahid. Nah. Wajadtum? Ghairu mawjud. Ay, na'am. La min al-ayat wa la min as-sunnah. Idzan ghayr ismak ya akhi. Ghayr ismak. Al-maula. Allahu maulana la maula lakum. Na'am. La ahyanan al-murad huna dul maula. Yani maula fulan. Maulana fulan, maulan fulan. Al-murad hadha. Nah, yang dinisbahkan pada wali, pada sultan, pada ahlul bait. Naam. Hatu. Ya. Ma hadha ya akhi, ja min hadith dhaif. Hadha hadithun dhaif. Qala hadha hadithun gharib wa qad روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. نعم ضعفه العلماء شيخ الإسلام غيره. نعم أثبت بارك الله فيك. Abdul Abbas, Abdul Muslim, Abdul Sahib, Abdul Zaid, Abdul Jasim, Abdul Hur, Abdul Aun, Abdul Syekh, Abdul Sada, Abdul Gharib, Abdul Khadir, Abdul Zubair, Abdul Shah, Abdul Hu, ma'adri ma makna hadha. Abdul Qais, Abdul Nur. Nah, yang dimaksud Nur yakni bukan laisa min asma'illah. Abdul Ati, Abdul Nafi, Abdul Dar. Abdul Dar. Karena mereka menyangka Ad-Dar ini termasuk dari asma Allah, dari hadith dhaif. Nah. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Kama dhakaraha, dhakarahum Ibn Hazm fil Fisal. Wa dhakar al-ijma' ala al-man'i minhuma. Beliau menyebutkan ijma' tidak boleh menggunakan nama ini. Abdul Mufti, Abdul Mustawi. Wa fi tasmiyatil maulud dzakartul asl ats-tsamin. Dalam hal memberi nama seorang anak, aku menyebutkan ya usul yang ke-8. Fil asma'il muharramati asuquhu huna bitamami. Tsumma uhilu ilaih. Tentang nama-nama yang diharamkan. Dan di sini saya akan sebutkan secara seluruhan dan inilah nasi. Al-aslu tsamin fil asma'il muharramah. Prinsip yang ke-8 tentang nama-nama yang diharamkan. Dallati syari'atu ala tahrimi tasmiyatil mauludi fi wahidin minal wujuhil atiyah. Syariat telah menjelaskan tentang diharamkannya memberi nama kepada seorang anak salah satu dari sisi-sisi yang berikut ini. Yang pertama, ittafaqal muslimuna ala annahu yahrumu kullu ismin mu'abbadin li ghairi Allah ta'ala min syamsin aw wathanin aw basharin aw ghairi dhalik. Telah sepakat kaum muslimin bahwa diharamkan setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah, dari matahari, berhala, ataukah manusia atau yang lainnya, seperti Abdul Rasul, Abdul Nabi, Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Amir. Al-Amir maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Abdus Sahib. Sahib yang dimaksud Sahibuz Zaman Al-Mahdi Al-Muntazar. Pemilik zaman yang ditunggu-tunggu, Imam Mahdi. Wahia min tasmiyatir rawafid. Ini dari nama-namanya kaum Rafidhah Syiah. Qatalahumullah. Wa qad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu ismin mu'abbadin li ghairi Allah ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah setiap nama yang diperhambakan pada selain Allah. Seperti Abdul Uzza, Abdul Ka'ba, Abdul Syams, Abdul Harith. Wa min hadzal bab, termasuk dalam bab ini pernyataan seorang gulamu Muhammad, gulamu Rasul. Yaitu Abdul Rasul maksudnya. Gulam maknanya hamba. Wasahihu fi Abdul Muttalibi al-man'u. Yang sahih dalam penamaan Abdul Muttalib tidak diperbolehkan. Wa min hadzal ghalat, ma min hadza al ghalat fi ta'bid li asma'in yudhannu annaha min asma'illahi ta'ala wa laysat kadzalik. Termasuk dari kesalahan ini kekeliruan mereka dalam penyebutan nama penghambaan kepada nama-nama yang disangka itu dari asma'ullahul husna, padahal tidak demikian. Seperti Abdul Maqsud, ya. Mereka menyangka bahwa al-maqsud ini dari nama Allah. Ilahi anta maqsudi. Sangka maqsud min asma'illah. Walaysa kadzalik. Abdus Sattar. Sattar. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang berdoa, ya Sattar, menyangka bahwa dari nama Allah Sattar. Padahal tidak demikian. Abdul Mawjud. Abdul Ma'bud. Abdul Hu. Abdul Mursil, Abdul Wahid, Abdul Talib, Abdul Nasir, Abdul Qadi, Abdul Jami', semuanya yang dimaksudkan pada Allah. Padahal ini bukan dari Asma'ullahul Husna. Abdul Hanan, Abdul Sahib. Ya, dengan dalil as-sahibu fi safar, Allah itu sebagai teman dalam safar. Padahal tidak demikian. Abdul Wafi. Fahadihi yakunul khata' fiha min jihatain. Maka ini terjadi kesalahan dari dua arah. Ya. Mungkin juga dimasukkan Abdul Hadi. Naam. Naam. Idza kana ismul hadi la yathbut lillahi azza wa jall. Dari dua sisi. Min jihati tasmiyatillahi bima lam yarid bihi sam'u. Dari arah penamaan Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya. Wa asma'uhu subhanahu tauqifiyatun 'ala an-nass min kitabin aw sunnah. Dan nama-nama Allah yang demikian ini tauqifiyah. Ya. Kita berhenti kepada nas dari Al-Qur'an Karim atau dari sunnah. Wal jihatu tsaniyah, dari sisi yang kedua, at-ta'bidu bima lam yusammillahu bihi nafsahu wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan diri dengan apa-apa yang Allah tidak memberi nama dengannya, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa katsirun minha min sifatillahil ula, lakin qad ghalita ghalatan bayyina, man ja'ala lillahi min kulli sifatin isman washtaqqa lahu minha. Maka kebanyakan darinya dari sifat Allah, bukan dari nama Allah. Akan tetapi mereka telah keliru dengan keliru yang jelas, ya. Orang yang menjadikan bagi Allah, tatkala dia memiliki sifat, maka diambil akar sifat itu lalu jadikan nama. Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ketika Allah berfirman, Wallahu yaqdi bilhaq. Allah yaqdi. Dari sifat Allah, Al-Qadha. Allah menetapkan hukum. Allah menegakkan hukum. La yushtaqu lillahi minha. Tidak boleh diambil dari akal kata tersebut, lalu dijadikan nama Al-Qadhi. Karena Al-Qadhi bukan dari nama Allah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan seorang mengatakan Abdul Qadhi. Nah. Yang kedua. At-tasmiyatu bismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Fala tajuzut tasmiyatu bismin yakhtassu bihi Rabbu subhanahu. memberi nama pada seorang dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, maka tidak boleh memberi nama kepada seorang dengan nama yang khusus dimiliki oleh Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع من التسمية بذلك. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah ya dari nama-nama yang nama mereka adalah merupakan nama-nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Azim Allah berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kalian mengetahui Allah memiliki sami? Yang dimaksud sami ay la mathila lahu yastahiqqu mithla ismihi alladhi huwa ar-rahman. Tidak ada yang menyerupai Allah yang berhak seperti nama Allah yaitu Ar-Rahman. Yang ketiga, at-tasmiyatu bil asma'il a'jamiyatil muwalladati lil kafirin al-khassati bihim. Penamaan dengan nama-nama ajam. Ya. Yang berasal dari orang-orang kafir yang khusus merupakan nama mereka. Wal muslimul mutmainnu bidinihi yabta'idu anha wa yanfuru minha wa la yahumu hawlaha. Seorang muslim yang tenang dengan agamanya, dia akan menjauhkan diri dari nama-nama tersebut. Ya. Dan akan menghindar, dan dia tidak akan berkeliling di sekitar nama-nama tersebut. Waqad adumatil fitnatu biha fi zamanina. Dan telah semakin besar fitnah pada zaman kita sekarang ini. Fayultaqatu ismul kafir min Eropa wa Amerika wa ghairihima. Di mana kaum muslimin mereka mengambil nama orang kafir dari Eropa, dari Amerika dan yang semisalnya. Yang lainnya. Wa hadha min ashaddi mawatinil ithmi wa asbabil khudlan, dan ini termasuk tempat-tempat kesalahan, dosa yang paling besar dan kehinaan, sebab-sebab kehinaan. Di antaranya nama mereka Butrus. Ya. Nah. Petrus, ya. Nah, Petrus. Petruk Indonesia, buatan Indonesia. Adapun Petrus dari sana. George. Nah. Georgi. Tulisannya Georgi. Ya. Orang enggak tahu membaca, bacanya mereka membaca George. Nah. Hah, apa ini? Jerjis apa? Apa ini, akhwan? Jerjis apa Jerjus? Wallahu a'lam. Diana. Masyaallah. Rose. Rose, mana mana rose ya, akhwan? Bunga, iya kan? Rose, ha? Mawar. Nah. Susanna. Nah. Susanna. Dan yang lainnya. Wa ghairuha. Mimma sabaqatil isyaratu ilaih. Dari apa-apa yang telah terdahulu isyarat. Siapa di antara antum punya nama-nama seperti ini? Dan. Wa hadha taqlidu lil kafirina fit tasammi bi asma'ihim. Dan ini adalah ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir dalam hal pemberian nama dengan nama-nama mereka. In kana an mujarradi hawa wa baladati dhihnin fa huwa ma'siyatun kabiratun wa itsmun. Kalau hanya sekedar hawa nafsu saja ya dan kebodohan dalam berpikir ya. Sekalian ngetren misalnya. Karena nama si fulan ngetren, wah, rame-rame pakai nama itu. Nah, ya, ini maksiat yang besar dan dosa yang besar. Wa in kana an i'tiqadi afdaliyatiha ala asma'il muslimin. Tapi kalau sampai meyakini ini lebih afdal dari nama-namanya kaum muslimin. Fahada ala khatarin azim yuzalzilu aslal iman. Maka dia berada dalam bahaya yang besar yang bisa menggoncang ya pondasi keimanannya. Wa fi kiltal halatain, dan dalam kedua keadaan ini tajibul mubadaratu ila taubati minha, hendaklah mereka-mereka yang terjerumus ke dalam salah satu di antara dua ini wajib untuk segera bertaubat kepada Allah. Wa taghyiruha syartun fit taubati minha, dan merubah nama itu salah satu syarat ya diterimanya taubat seorang. Yang keempat, at-tasammi bi asma'il asnamil ma'budati min dunillah. Memberi nama dengan nama-nama patung, berhala yang disembah dari selain Allah. Seperti Al-Lata, Al-Uzza. Ya. Isaf. Tidak tahu apa ini Isaf, ya Allah. Na'ilah. Setahu anak ada orang yang bernama Na'ilah. Ini nama patung, kata beliau. Hubal. Nah, atau yang lainnya. Seperti apa ikhwat? Siwa. Nah, kasih nama anaknya Brahma. Apalagi ikhwan? Hah? Siwa, Brahma, hah? Wisnu. Nah. Dan yang semisalnya. Yang kelima, at-tasammi bil asma'il a'jamiyah. Memberi nama dengan nama-nama ajam. Ya. Turkiyatan atau Farisiyatan. Apakah dari Turki, Faris, Barbar? Ya, Barbaria atau ghairah. Mimma la tattasi'u lahu lughatul arabi wa lisanuha. Yang mana ya tidak sesuai dengan bahasa Arab dan lisannya. Yani mereka dari kalangan orang-orang Arab yang lebih senang dengan nama-nama ajam. Nah. Ya. Lalu keadaannya yang di sini perlu dipertanyakan, kalau seorang itu asli, misalnya asli Turki, ya, maka dia beri nama Turki. Ini apa hukumnya? Nah, ataukah dia asli bangsa Faris, lalu dia beri nama dirinya dengan bangsa Faris, ini apa hukumnya? Wallahu a'lam. Atau Jawa dengan beri nama Jawa, ya, Su apa misalnya, ya, Supeno, Susilo dan misalnya, ha? Nah, apa yang demikian ini boleh? Yang afdol ya kawan tentunya memberi nama yang menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, ya, walaupun kita Jawi, walaupun kita Farisi, Turki, daripada saja menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, sehingga begitu nama saja yang disebut orang telah mengetahui bahwa si fulan muslim. Wa minha, di antara nama-nama mereka ya yang bukan dari Arab, Nariman, Syairihan, Naifin, Shirin, Shadi. Shadi maknanya kirt, monyet. Wah, ngeri sekali ini maknanya Shadi. Ya. Jihan. Allahu a'lam. Wa amma ma khutima bi ta, adapun nama-nama yang diakhiri dengan ta. Ta maftuhah. Seperti Hikmat, Ismat, Najdat, Habat, Mirfat, Ra'fat. Fahiya Arabiyatun fi asli, asalnya ini Arab. Lakinna khatmaha bi ta'it tawilatil maftuhah, akan tetapi mengakhirinya dengan ta yang panjang yang terbuka. Waqad takunu bi ta'il marbutah, dan terkadang juga dengan ta marbutah. tatrikun laha akhrajaha an arabiyatiha, menjadikan nama itu nama Turki yang mengeluarkan dari bahasa Arab. Ya, lihada la yakunul waqfu alaiha bil ha, oleh karena itu tidak ditutup dengan ha. Ya, tidak dikatakan hikmah atau isma dan seterusnya, tapi di akhiri dengan ta. Wal maksu'atu bil ya. Ya. Demikian pula yang nama-nama yang menunjukkan penisbahan dengan ya, seperti Ramzi, Husni, Rusdi, Haqqi, Majdi, Raja'i. Hiya Arabiyatun fi asli, asalnya ini Arab. Lakinna tatrikaha bil ya fi akhiriha mana'a min arabiyyatiha bihadzal mabna. Namun ya, diakhiri atau dinisbahkannya dengan menggunakan ya, menjadikannya Turki yang mengeluarkannya dari Arab. Idzil ya huna laysat ya an-nisbatil arabiyyah. Ya, karena ya di sini bukan ya nisbah seperti yang terdapat dalam bahasa Arab, seperti ribi'i. Ya. Nah, ribi'i. Entah seorang dinamakan ribi'i kenapa? Ya. Apa karena lahir pada hari Rabu? Dari arbi'a wa wahsyi wa sabti liman wulida yaumas sabt. Sabti. Karena dia dilahirkan hari Sabtu, jadi disebabkan ke hari Sabtu, jadi sabti. Ya. Bukan septi ya. Nah. Ya. Seperti Bukhari. Ini semua nisbah. Ya. Walaya al-mutakallim. Tidak pula disebabkan pada ya al-mutakallim. Seperti kitabi. Bal ya'ul imalatil farisiyati wa turkiya. Tapi nama-nama mereka nama-nama Faris. Ya, nama-nama Turki. Nah. Wa amma lafzu fiqi fi Mesir. Di Mesir ada nama yang masyhur yaitu fiqi. Naam, ini yang dimaksudkan oleh mereka singkatan dari faqih. Orang faqih disingkat jadi fiqi. Termasuk di antara nama Farisiyah yang merupakan nama-nama yang diakhiri dengan waih. Seperti Sibawaih. Sebagian mereka mencatat ada 92 nama yang diakhiri dengan waih. Rahawaih, Naftawaih, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam bahasa Urdi, ya, dalam bahasa Urdi, nah, bahasa Urdu, Al-Urdi ya, yang biasa dipakai mereka di Pakistan, Afghanistan, nah, dan sekitarnya. Yukahimun al-ya fi wasatil kalimati alamatan lita'nif. Mereka menambah ya pada pertengahan kata, ya, yang menunjukkan tanda mu'annas. Misalnya mereka mengatakan pada Rahman, Rahiman, Rahiman. Tambah ya. Karim, Kariman. Nah. Ini juga termasuk nama-nama Farisi. Yang keenam. Kullu ismin fihi da'wa ma laysa lil musamma fayahmilu min ad-da'wa wat tazkiyati wal kadhib ma la yuqbalu bihal. Setiap nama yang di sana terkandung pengakuan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh yang diberi nama, ya, maka kemudian membawa dari pengakuan itu seakan-akan dia merekomendasi dirinya sendiri, mentazkiyah, mensucikan diri sendiri, ya, yang mengandung dusta, yang tidak bisa diterima dalam kondisi bagaimanapun. Di antaranya apa yang telah sahih dari hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhna'as min indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling rendah, paling hina di sisi Allah, seorang yang menamakan dirinya malikul amlak, raja di raja. Muttafaqun alaih. Wa mithluhu qiyasan ala maharramahu Allah wa rasuluh. dan mengkiaskan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya seperti penamaan mereka, Sultanus Salatin, Hakimul Hukam, Syahan Syah, Qadil Qudah. Demikian pula diharamkan pemberian nama seperti Sayyidun Nas, Sayyidul Kul, Sayyidus Sadat, Sittin Nisa. Sitti itu Sayyid, tapi Mu'annas. Ya, kalau dikatakan Siti Aisyah, maksudnya Sayyidah, Sayyidah Aisyah. Penyebutan gelar kehormatan. Kalau di Jawa seperti apa, ikhwan? Raden, iya. Raden, nah. Wa yahrumu itlaqu sayyidi waladi Adam ala ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan penyebutan sayyidu waladi Adam terhadap selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan di dalam hadis Zainab bintu Abi Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahli albirri minkum. Rawahu Muslim. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang baik dari kalian. Riwayat Imam Muslim. Berkata Ibnul Qayyim yang ketujuh, at-tasmiyatu bi asma'i syayatin. Beri nama dengan nama-nama syaitan. Seperti khinzab, al-walhan, al-a'war, al-ajda'. Ya, dan telah datang sunnah yang menganjurkan untuk merubah nama dari nama-nama syaitan. Ini ikhwan, jenis-jenis nama yang diharamkan. Nah, dan di sana ada pula jenis-jenis nama yang hukumnya makruh. Ya. Walaupun tidak sampai kepada taraf haram, namun dimakruhkan seorang muslim menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.